إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أيها الأبناء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله عز وجل أن جمع بيننا في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوته، ومع أناس قد خصهم الله عز وجل وفضلهم من بين سائر خلقه في مهنة عظيمة وشريفة، وهي مهنة طلب العلم. فنحن الآن بين هؤلاء الطلبة، وهم لهم عند الله عز وجل مكان عظيم ومنزلة عظيمة. فمنزلة طالب العلم لا تخفى عليكم، فإن طالب العلم يشرف، الشخص يشرف بشرف مهنته. وقد يتدنس الشخص أو ينزل قدره بقدر ما يمتهن، فكلما كانت المهنة عظيمة وشريفة دلت على شرف صاحبها. فأنتم أيها الإخوة في أشرف المهن، بل هي عبادة لله عز وجل من أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله، هي عبادة طلب العلم. ولا يخفى عليكم مكانة العلم والعلماء عند الله عز وجل، وهكذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا من أقوال سلف الأمة. أما منزلة العلم والعلماء عند الله عز وجل، فالآيات كثيرة، منها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالدرجات التي يرفعك الله بها في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يجعل الله لك مكانا بين الناس وقدرا وهيبة ومحبة في قلوب الخلق، لا بشرفك ولا بنسبك ولا بقوتك ولا بلونك، إنما لما تحمل من العلم. خرجت جارية لهارون الرشيد فرأت أناس مجتمعون على رجل وكأنه موكب يمشي معه. فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك. قالت: والله هذا هو الملك، هذا هو الملك، ليس بملك الرشيد. لما رأت أن الناس قد احتفوا به من كل جانب وأخذوا يمشون معه ويحترمونه ويجلونه ويسألونه، قالت: هذا الملك الحقيقي. وأما الملوك الذين يمشون معهم إما رغبة أو رهبة، وأما العلماء فجعل الله في قلوب الناس لهم حبا وقدرا ومكانا. هذه درجات الدنيا، هذه منازل الدنيا. وأما في الآخرة فهي من أعلى الدرجات في الجنة، لأن عبادة العالم ليس كعبادة الجاهل، فالعالم يتعبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة، فتكون عبادته مقبولة عند الله، وتكون منزلته كبيرة. وفي الحديث أن الإنسان في الجنة يقال له: اقرأ ورتل ورقة، عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا منزلتك. هذه منزلة العلم كما جاء في القرآن، بل جعل الله عز وجل هم مرجع للناس، يرجع إليهم الناس في حل مشاكلهم وفي حل قضاياهم. قال الله عز وجل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أحوج الناس للعلم، فحاجتنا للعلم أشد من حاجتنا للطعام والشراب، كما قال الإمام أحمد: حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم في الطعام للطعام والشراب. فإذا نحن محتاجون لهم، فنسألهم ونرجع إليهم، فهم المربون وهم المعلمون وهم الموجهون. أما في السنة فلا يخفى عليكم أيضا ما قرأ علينا الأخ بارك الله فيه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهومه أن الذي لم يرد الله به خيرا يحرمه من فقه الدين. فأنتم أراد الله بكم خير ويسر لكم الجلوس والدراسة لتتفقهوا في دينكم، وهذا هو الخير. كم من أناس حرموا هذا الخير، كم من أناس يتمنون أن ينالوا مثل ما نلتم، لكن التوفيق بيد الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأما ما جاء عن السلف في طلب العلم فكثير، من سير السلف ومن أقوالهم، ومضى معنا قول الإمام أحمد: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم من الطعام والشراب. فنحن نحتاج، لأن ما من لحظة إلا ونحتاج أن نسأل ما هذا الحكم. إذا جئنا نأكل نشرب قل بسم الله الحمد لله، تريد أن تتعامل بمعاملة لابد تعرف حلال أم حرام، فحاجتك للعلم حاجة عظيمة وماسة. فإذا من يسر الله عز وجل له السلوك في سبيل الطلب العلم فهذا أراد الله به خير الدنيا والآخرة، ولن يصيب الأمة من مصائب وبلاء إلا بسبب الجهل، بسبب الجهل. ومن علامات الساعة قلة العلماء وكثرة الجهل. البلاء لا ينزل إلا على الجهال بسبب جهلهم، فتكثر فيهم المصائب وتكثر فيهم البلايا. وأما العالم فهو كالمطر، مثل المطر ينزل في بلد يحيي الله به البلاد والعباد، هذا بركة العلم. وأما الجهل فسبب كل البلايا، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزعه بإيش؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم. فلما يفتي بغير علم تنتظر، فضلوا وأضلوا. المكان الذي لا يوجد فيه عالم يحث الناس ويوجه ويبين، المكان هذا في ضلال والعياذ بالله. فالعالم وجوده حياة، ومن هنا موت العالم ثلمة في الإسلام. إذا مات عالم حصل نقص كبير في الأمة الإسلامية. فوجود العلماء رحمة بين الناس. في ترجمة ولا؟ كله في. في؟ نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا شيخنا عبد الهادي العميري حفظه الله تعالى menyampaikan khutbatul hajah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau mengatakan, "Nah, saudara-saudara yang mulia, anak-anak yang saya cintai, patut kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, yaitu para talabatul ilmi, para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama. Ini juga merupakan satu kegembiraan dan satu hal yang pantas untuk kita syukuri, mengingat kedudukan yang mulia telah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan bagi mereka, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Para penuntut ilmu agama, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Orang terkadang bisa naik kedudukannya karena amalan dan aktivitas yang dia lakukan, sebagaimana bisa turun juga karena amalan yang dia lakukan. Sedangkan kalian, wahai anak-anak yang saya cintai, dalam amalan yang mulia, amalan yang merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu agama. Tentunya tidak tersamar bagi Anda semuanya kedudukan ilmu dan para ulama serta keutamaan mereka. Karena keutamaan kedudukan ilmu dan para ulama telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga banyak dari perkataan para salafus salih. Dari Al-Quranul Karim, di antaranya perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat-derajat yang tinggi mencakup derajat di dunia maupun derajat di akhirat, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama. Di dunia seorang penuntut ilmu agama, seorang alim, seorang ulama akan memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi di antara manusia. Manusia akan senang kepada mereka, manusia akan menghormati mereka, bukan karena nasab, bukan karena keturunan, bukan karena pangkat dan lainnya. Namun tidak lain kedudukan itu mereka dapatkan karena ilmu yang mereka miliki, karena ilmu yang mereka dapati. Suatu hari seorang budak wanita dari budak-budak Khalifah Harun Ar-Rasyid melihat sekerumunan orang yang dikerumuni oleh banyak orang, lalu dia bertanya, siapa itu? Maka dijawablah, itu adalah seorang alim. Maka spontan wanita budak tersebut mengatakan, inilah raja yang sebenarnya. Inilah raja yang sebenarnya. Dikelilingi, dicintai oleh manusia dengan sukarela mereka. Memang itulah raja yang sebenarnya. Demikian dia mengatakan. Bukan raja-raja yang dikelilingi oleh para pengawal dengan rombongan pasukan yang ada. Ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun di akhirat, seorang talibul ilmi, seorang ulama akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajatnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ibadah seorang alim tidak sama dengan ibadah orang yang jahil. Orang yang alim beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya, dengan ilmu dan keyakinan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tersebut dalam riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kepada qari'ul Qur'an, iqra' warqa fa innalaka bikulli ayatin darajah wa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada qari'ul Qur'an, hafizul Qur'an itu untuk membaca dan naik satu derajat setiap satu ayatnya, dan kedudukan dia qari'ul Qur'an alim tersebut adalah pada ayat terakhir yang dia baca. Ini kedudukan alim yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Kedudukan seorang alim akan dia dapatkan di sisi Allah di akhirat nanti. Bahkan tidak hanya itu, seorang yang berilmu dijadikan rujukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perselisihan di antara manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahludzikri, para ulama, jika kalian tidak tahu. Jika kalian tidak mengetahui, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertanya kepada mereka, para ulama. Sehingga itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat para ulama menjadi rujukan umat, rujukan manusia. Sehingga kebutuhan terhadap para ulama, terhadap ilmu, itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kebutuhan manusia kepada para ilmu dan ulama itu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Dan kalau kita jabarkan, memang demikian. Seorang di antara kita dalam satu hari makan 2 atau 3 kali. Adapun terhadap ilmu, setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, setiap amalan, kita membutuhkan ilmu yang akan menerangi jalan kita, mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kedudukan ilmu dan para ulama begitu tinggi dalam Islam, begitu tinggi di hadapan umat. Syekh Abdullah Dibun mengatakan, al-alim kal matar, seorang ulama itu seperti hujan. Nah, mata sebelumnya, ya. Nah, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya pemahaman dalam agama. Bisa difahami dari hadis ini bahwasannya ketika seorang tidak diinginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya pemahaman ilmu dalam agama. Ya, secara nas menjelaskan bahwasannya ketika Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi seorang hamba di antara hamba-hambanya, maka Allah akan memberikan ilmu kepada hamba tersebut. Namun tentunya kita semua memahami bahwa ilmu itu harus dicari, harus diusahakan, kita harus mencarinya, kita harus belajar, bukan dapat begitu saja. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kedudukan ini, namun bimbingan dan taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menginginkan kedudukan namun tidak mendapatkannya karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan ilmu dan para ulama dari para salafus saleh, maka sangat banyak sekali. Seperti tadi yang sudah disindir, sudah disebut dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwa hajatun nasi ilal ilmi asyaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Keperluan, kepentingan dan kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih kuat. Mereka lebih butuh, ya, kepada ilmu daripada makan dan minum. Maka pantas untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dari mereka orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Ilmu selalu kita butuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersyukur kita perlu ilmu, dalam berzikir kita perlu ilmu, dalam beribadah kita perlu ilmu. Dalam bermuamalah demikian juga diperlukan ilmu sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Sehingga siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah akan jadikan dia orang yang memiliki al-ilmu, ilmu din, ilmu agama. Ketika ada ilmu, maka kebaikan di sana. Ketika ada ulama, kebaikan berada di sana. Maka ketika tidak ada ulama di satu daerah, itu merupakan bentuk musibah. Itu merupakan satu bentuk ketidakbaikan. Karena kejahilan itu akan menjadi balak, menjadi musibah. Makanya kematian ulama dan itu menjadi musibah yang besar bagi umat ini. Ulama itu seperti hujan, dimanapun mereka berada bermanfaat, menyirami, menghidupkan negeri yang mati, sebagaimana hujan menghidupkan tanah yang kering keruntang. Sementara kejahilan itu menjadi balak, menjadi musibah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanzi'ul 'ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu tiba-tiba sekaligus begitu saja, namun Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu dengan matinya para ulama. Sampai ketika para ulama meninggal, tidak tersisa di antara manusia seorang alim pun. Sehingga ketika mereka mencari pemimpin, mereka akan menjadikan pemimpin dari orang yang jahil. Ketika pemimpinnya jahil, maka mereka berfatwa, berfatwa dengan fatwa yang menyesatkan, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Inilah kejahilan itu menjadi bala, menjadi musibah. Ketika tidak ada ulama, terjadi musibah. Ketika ada ulama, maka itu berarti kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya seorang ulama itu berarti kehidupan, kehidupan bagi mereka. Dan meninggalnya para ulama itu menjadi celah yang besar bagi umat. Umat akan mendapatkan kekurangan yang sangat besar sekali ketika para ulama-nya meninggal. Jadi ketika ada alim, itu berarti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada ulama, maka datanglah bala dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat tersebut. Naam. Nahnu ayyuhal ikhwah fi hadha al-yawm amam syariha 'azimah min syara'ih al-mujtama'. هذه الشريحة هم أبناؤنا وشبابنا، ينبغي لنا أن نعتني بهم اعتناء شديدا، فهؤلاء هم رجال الغد، وهؤلاء هم علماء الأمة. هذه الشريحة من أبنائنا لا نهمشهم، بل ينبغي لنا أن نعتني بهم، نضع لهم مكانة ونهتم بهم اهتماما شديدا، بل نكرس الاهتمامات على هؤلاء الشباب. ولا تستهن بهم وتحتقرهم، بل ينبغي أن تشجعهم وأن نحيطهم بالعناية والتشجيع، لأنهم إن كانوا الآن صغار فغدا هم رجال، هم الرجال غدا. فإذا كانت توجيههم التوجيه سليم، فبإذن الله سوف تكون نتائج هذا التوجيه نتائج عظيمة. أنت إذا زرعت زرعة، بذرت بذرة، إن لم تحط هذه البذرة بالعناية وتسقيها، تحافظ عليها وتحميها، لن تخرج هذه البذرة ثمرة صالحة أو شجرة صالحة، وإذا خرجت ربما تثمر وربما لا تثمر. السبب في ذلك الإهمال، فهؤلاء أبناؤنا لا نهملهم، ينبغي أن نعتني بهم، نهتم بهم اهتمام شديد، نشجعهم، نقدمهم وندعمهم لرفع معنوياتهم. أما احتقارهم وازدراؤهم والتنقيص من شأنهم فهذا يرجع نتيجته نتيجته سلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الشريحة وجدناها من أعظم المعاملات، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهم اهتماما عظيما، لما كما يفعل بعض الناس الآن يهمشهم يحتقرهم، وهذا لا ينبغي لنا أن نتصرف مثل هذه التصرفات مع أبنائنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجعهم، كان يعلمهم، كان يلعب معهم، يمزح معهم، كان يعيش بينهم، وهذا كله منهج رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم نمشي عليه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض الطفل الصغير يذهب إلى زيارته. لك أن تستشعر هذا الموقف كيف يبقى في ذاكرة الصغير، لأن الصغير المواقف في صغره تبقى في ذاكرته ما تذهب أبدا. ومن هنا قالوا العلم في الصغر إيش؟ كالنقش في الحجر، كالنقش في الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم مرض غلام، وغلام يهودي، يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مرض فقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه أنه مرض ذهب فزاره. لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يزور غلام صغير. الآن بعض الناس يحتقر مثل هذه الأعمال، يرى أنها ليست من الاهتمامات، ليست من الاهتمامات، يمرض الصغير أو يحصل له ما حصل لا يهتم الإنسان به. لا، نبينا صلى الله عليه وسلم يهتم، مرض فزاره فعاده، وكانت زيارته دعوة صلى الله عليه وسلم، وأثرت في ذلك الغلام على صغر سنه. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما يدخل عليك رئيس الجمهورية تمرض يجي زورك الرئيس، إيش يكون في بالك؟ كيف يكون موقفك؟ معنوياتك كيف تكون؟ فما بالك بنبي الأمة قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم يجي يزور. يا غلام قل لا إله إلا الله. أثرت هذه الزيارة في قلب هذا الغلام. إيش كانت النتيجة؟ أسلم الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. غلام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم يهتم حتى بالغلام، يعطيه اهتمام. والدعوة للغلام وللصغير والكبير لم يحتقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الغلام إذا أنشأناه نشأة صالحة فهو مكسب لنا، مكسب لنا. النبي صلى الله عليه وسلم كسب هذا الغلام أن أدخله في الإسلام. نعم، أيها الإخوة رحمنا ورحمكم الله. Selanjutnya Syekh Abdul Hadi hafizahullahu taala mengatakan, mengingatkan kepada kita semua bahwa sekarang ini kita berada di tengah-tengah satu cakupan ambilan dari para masyarakat. Maksudnya adalah sekarang kita ada di antara anak-anak didik kita, yang mana anak-anak didik kita ini berasal dari masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang dari kota, ada yang dari desa, dan seterusnya. Syekh Abdul Hadi mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak ini. Ya, kita harus memberikan perhatian yang besar kepada mereka. Karena meskipun mereka sekarang ini kecil-kecil, tapi mereka adalah para pemimpin di masa depan. Merekalah lanjutkan estafet kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Maka mereka ini harus kita perhatikan. Jangan kita meremehkan mereka. Kita harus memberi dorongan motivasi kepada mereka. Ya, sekali lagi beliau menekankan, meskipun mereka sekarang kecil-kecil, namun esok hari mereka adalah menjadi rijal, para pemimpin, para lelaki. Anak-anak yang seperti ini kalau kita perhatikan benar, di masa kecil mereka ini akan memberikan hasil yang positif, hasil yang sangat besar. Tidakkah saudara-saudara perhatikan bahwa kalau kita menanam tanaman, dimulai dari biji, kemudian tumbuh menjadi bibit, tunas. Ini kalau tidak dijaga, kalau tidak disirami, maka akan mati. Namanya menanam pohon bukan dari pohon yang langsung besar, yang kadang bisa berbuah atau tidak berbuah. Maka Syekh Abdul Hadi mengajak kita semua untuk memperhatikan, memberikan motivasi, dan bahkan mengutamakan anak-anak ini. Kita bantu mereka, kita perkuat mereka, kita dorong mereka untuk meraih hasil yang positif, hal yang lebih baik. Dan apabila ada orang yang meremehkan mereka, merendahkan mereka, maka ini akan membawa hasil yang negatif. Kalau sekarang anak-anak ini tidak kita perhatikan, malah direndahkan, dicemoohkan, dicelek-celekkan, ini akan membawa hasil yang negatif kepada mereka. Dan kalau kita perhatikan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun sangat memberikan perhatian yang sangat besar, perhatian yang sangat indah kepada mereka, anak-anak kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita remehkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada anak-anak, mengajari mereka, bermain dengan mereka, bersendau gurau dengan mereka, hidup di antara mereka. Ini adalah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajaran beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika ada salah satu anak yang sakit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak yang sakit, dan tentunya anak itu hafalannya kuat, akan tetap diingat oleh anak tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Oleh karenanya dikatakan al-ilmu fi shighar kan naqshi fil hajar. Belajar di waktu kecil seperti memahat di batu. Kalau sudah dipahat ratusan tahun, tidak akan hilang apa yang ada di batu tersebut. Ya. Suatu hari ada seorang anak kecil, bahkan anak itu dari keturunan orang Yahudi, tapi dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak tersebut, tidak datang, maka ditanyakan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan bahwa anak itu sedang sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk anak tersebut. Sekarang mungkin banyak orang yang meremehkan hal ini, menjenguk anak kecil, ah itu tidak penting. Tidak demikian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi memperhatikan anak kecil karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islamiyah kepada semua kalangan. Dan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak tersebut benar-benar memberikan pengaruh yang sangat besar. Coba bayangkan kalau seandainya seorang presiden menjenguk kita pada saat kita sakit. Bagaimana bahagianya perasaan orang yang sakit tersebut? Pengaruh seperti apa yang akan didapatkan oleh orang yang sakit tersebut? Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? Pada saat itu Nabi kemudian mengatakan, karena tadi anak tersebut masih belum masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepadanya, ya ghulam qul la ilaha illallah. Wahai anak kecil, katakan la ilaha illallah. Diajak untuk masuk Islam oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hasilnya? Ternyata kemudian benar memberikan pengaruh yang sangat besar. Anak itu pun kemudian mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maka kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan alhamdulillahilladzi anqadzal ghulam. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan anak tersebut. Demikian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperhatikan semuanya, karena dakwah itu untuk semua kalangan, baik yang besar-besar, yang tua-tua, maupun anak-anak yang masih kecil. Apalagi anak-anak ini nanti akan tumbuh, akan menjadi orang-orang yang besar di kemudian hari, yang akan membawa akibat yang baik buat kita kalau kita benar-benar perhatikan mereka saat ini ketika mereka masih kecil. Maka mari kita memberikan perhatian yang lebih besar, dan jangan diremehkan, jangan direndahkan anak-anak tersebut, karena itu adalah tabungan kita di kemudian hari. Mereka akan menjadi orang-orang yang besar di kemudian hari. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أبناء المسلمين ويعتني بهم صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة وفي كل لحظة، فكان مربيا ومعلما صلى الله عليه وسلم. ونذكر موقفا من مواقف تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لأبناء المسلمين. كان ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، فانظر النبي صلى الله عليه وسلم استغل الوقت، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. يا غلام، إني معلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان معلم. انظر إلى الطالب المتعلم، الطالب والمتعلم، غلام صغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات. اسمعوا لهذه الكلمات العظيمة، ما أجمل أن تغرز مثل هذه المبادئ والعلوم في قلب الطفل الصغير وفي قلب الشاب. أبناؤنا إذا علمناهم هذه العلوم فنحن في خير، لأننا بتعليمهم نحن نستفيد. كيف يبرك ابنك إن لم تغرز في قلبه بر الوالدين وفضل بر الوالدين والعقوق ما يترتب عليه وإثم العقوق؟ فإذا علمته أنت المستفيد. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت إيش أجيبه؟ أجيبه يا جماعة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا إله إلا الله، حديث عظيم ألقي على من؟ على من؟ غلام. على غلام. هذا الحديث العظيم فيه أسس العقيدة، عقيدة ألقي على من؟ على غلام صغير. رأيتم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يربي أبناء المسلمين؟ العقيدة أهم شيء. إذا تعلم أبناء المسلمين العقيدة ikhlas. Khair kabir. Unzur mada qala lah. Ihfadillah yahfadhuk. كيف تحفظ الله؟ كيف نحفظ الله عز وجل؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نحفظ حدوده، لا نرتكب ما حرم الله ولا نتعدى الحدود التي حدها لنا الله، نحفظها. النتيجة يحفظنا الله. لك أن تتصور هذا القلب الصغير لما يدخل فيه هذا النور كيف يكون؟ يحفظك الله. يعني من القصص التي تذكر يقال أن طفل صغير جاء أمام المعلم، معلم مربي، وقع خطأ من هذا الطفل فأراد أن يعاقبه المعلم يضربه. انظر إلى هذا الابن ماذا تعلم، قم فأراد أن يضربه، قال له الطفل والله لن تستطيع أن تضربني. قال كيف؟ قال نعم. قال لماذا؟ قال لأنني في ذمة الله، صليت الفجر اليوم مع جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. انظر إلى هذه العقيدة في قلب هذا الطفل. المدرس انبهر. هذا كلام يصدر من طفل؟ هذا كلام يصدر من عقل صغير؟ نعم، لأنه تربى التربية الصحيحة. قد يخطئ خطأ عفوي، أو قد يحصل منه خطأ وزلة، وما أكثر من الأطفال حركتهم كثيرة فيقع منهم. لكن انظر إلى الجواب، أنا في ذمة الله. أوقفت المعلم، ما استطاع هذا الطفل. من أين جاب هذا الكلام؟ من التربية الصحيحة. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله، لن يضرك شيء. إذا حفظك الله لا تبالي. إذا سألت فاسأل الله. ربط عقيدة، ربط الطفل مع ربه سبحانه وتعالى على طول. إذا سألت، لا تسأل فلان ولا فلان فيما لا يقدر عليه إلا الله، فاسأل الله عز وجل. تريد النجاح، تسأل الله النجاح والتوفيق. تريد الشفاء، تريد الغنى، اسأل الله عز وجل. بل بعض السلف كان لا يسأل أحد شيء، حتى إذا سقط صوته لا يسأل أحد أن يأتي به، ينزل هو يأخذ صوته. لا تسأل أحد. لكن السؤال فيما يقدر عليه المخلوق جائز. لكن انظر إلى العقيدة، إذا سألت فاسأل الله. لا تذهب إلى القبر الفلاني ولا إلى الولي الفلاني، يا ولي الله افعل، يا ولي الله نريد منك، وهو مخلوق قد مات وانتهى. وما أنت بمسمع من في القبور. انظر إلى الربط، يربط الصغير هذا بمن؟ بربه. عقيدة يغرزها، يغرز هذه العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الصغير. إذا استعنت فاستعن بالله. انظر، هذه نحن الكبار الآن يحتاجون هذه العلوم، فكيف الصغار؟ نعم، أنت تغرس هذه العقيدة، تغرسها في قلب هذا الصغير، تربطه بربه عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا يضروك بشيء أو ينفعوك بشيء ما كتبه الله لن يستطيعوا. هذا لابد أن يؤمن به الإنسان، إذا آمن به ارتحت أنت، ترتاح نفسيا، لأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ارتحت تماما، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إيمان بالقضاء والقدر، شوف كيف يغرس في قلب هذا الصغير الإيمان بالقضاء والقدر. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص ما كتب الله كائن. فانظر إلى هذا الأسلوب منه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام وقع على من؟ على غلام. طيب من روى لنا الحديث؟ هو نفسه ابن عباس، لما كبر بين لنا وقال لنا. أنت تعلم هذا الطفل الآن، غدا هو يعلم الناس الذي أنت تعلمه، فأنت تعطيه من الخير وهو غدا يعطي هذا الخير لغيره، كما أنت الآن معلم وهو تلميذ، غدا سوف يكون معلما وداعية لله عز وجل. فأبناؤنا لابد أن نعتني بهم، ولابد أن نهتم بأمور العقيدة أهم ما يكون. نربط أبناء، نربطهم بالله عز وجل، نربط أبناءنا بالله عز وجل. نعم، كلام كثير صح؟ طيب. طيب أيها الأخوة حفظني وإياكم، نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dulu mengajari anak-anak kaum muslimin dan Mekah dalam setiap kesempatan. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendidik yang sebenarnya. Kita akan sebutkan beberapa contoh dari pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak kaum muslimin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang selalu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mendidik, mengajari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, maka sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimat." Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pendidikannya kepada anak kecil, beberapa kalimat. Tidak lama, tidak banyak. Nah, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beberapa patah kata, namun itu sangat-sangat berguna. Sangat-sangat mengena pada hati anak yang diajarkan. Dan ketika kita mengajari anak-anak, maka kita yang akan diuntungkan. Ya. Bagaimana mungkin seorang tua mengharapkan birrul walidain dari anaknya, mengharapkan anaknya berbakti kepada dia, kalau dia tidak mengajari bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Apa hukuman dan ancaman dari anak-anak yang durhaka? Maka mari kita bersemangat mengajari anak-anak itu untuk berbuat kebaikan, dan manfaat serta keuntungannya kembali kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan-pendidikan yang gampang, yang mudah kepada Abdullah ibn Abbas. Ya, sebagaimana anak-anak semua hafal hadisnya. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan seterusnya. Ya. Hadis yang agung. Ya, hadis yang agung dengan kalimat-kalimat yang ringkas disampaikan kepada siapa? Kepada anak-anak, kepada anak yang masih kecil. Yang ditanamkan kepadanya dasar-dasar akidah yang kuat, ini yang akan sangat bermanfaat bagi mereka. Ya, sebagaimana Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari anak-anak dari kaum muslimin, pelajaran yang penting, pelajaran yang pokok dan yang paling penting adalah akidah yang benar. Ya, dengan akidah yang benar, maka anak akan mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Tidak kita langgar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita terjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita laksanakan ini, kalau seorang anak melaksanakan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Hati seorang anak yang masih kecil dimasuki akidah yang seperti ini, cahaya yang besar, bagaimana manfaatnya? Langsung dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ketika pengajaran terhadap anak-anak, pengajaran yang baik, pengajaran akidah yang kuat kepada anak-anak ini digencarkan, maka akan menuai hasil-hasil yang positif, hasil-hasil yang besar. Syekh Abdul Hadi membawakan sedikit kisah dari seorang anak bersama gurunya. Seperti biasa, anak-anak banyak mainnya, banyak nakalnya. Si guru hari itu akan memukulnya. Maka anak itu mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan bisa memukulku. Ambil sisi positifnya ya, jangan diambil sisi negatifnya. Ya. Anak itu mengatakan demikian, demi Allah engkau tidak akan bisa memukulku. Si guru bertanya, bagaimana? Kenapa? Si murid itu menjawab, karena aku berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Murid itu tahu, ya, karena si guru pernah menyampaikan tentang keutamaan salat subuh berjamaah. Siapa yang sudah salat subuh berjamaah maka dia dalam zimmatullah. Siapa yang salat subuh berjamaah maka dia akan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan jawaban itu si guru terperanjat, kaget, heran. Kalimat seperti itu muncul dari mulut anak yang masih kecil, masih imut-imut mungkin. Kenapa demikian? Ini adalah hasil dari pendidikan yang benar. Disampaikan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanamkan akidah yang benar. Ya, Syekh Abdul Hadi pun mengatakan, ya memang anak-anak kadang berbuat salah, kadang banyak tingkahnya. Itu adalah kebiasaan demikian. Tapi lihat jawaban dari anak tersebut. Anak tadi mengatakan, aku fi zimmatillah, aku berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar kalimat itu pun sang guru takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bahwa ketika kita selalu jejali, kita selalu sampaikan kepada anak-anak ayat-ayat dan hadis yang mendidik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil yang baik, kalimat-kalimat yang baik akan kita dengarkan dari anak-anak tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah," apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak itu untuk berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membutuhkan sesuatu, untuk langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin lulus dengan hasil yang memuaskan, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha yang baik, bukan dengan nyontek, ya. Ya. Ingin sembuh dari penyakit, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi orang kaya di kemudian hari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin apa saja, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau anak dididik dari kecil dengan akidah yang benar, dikaitkan langsung minta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sekarang ini kita banyak mendengar orang-orang yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kesembuhan, minta harta, minta berbagai hajat kebutuhannya kepada para wali yang sudah meninggal, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu adalah akidah yang menyimpang. Nah, hasil pendidikan yang keliru, hasil pendidikan yang salah. Demikian juga Rasul alaihi salatu wasalam selanjutnya mengatakan, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang agung langsung menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung mengajak anak berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang seperti ini dibutuhkan oleh anak kecil, apalagi orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah besar. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Dan ketahuilah kalau seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan satu faedah, satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan itu kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala." Mengkaitkan anak dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir. Mengajarkan kepada mereka keberanian, ketegasan, dan itu juga akan memberikan ketenangan dalam hati mereka. Ketika seorang beriman dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Nabi alaihi salatu wasalam pun mengatakan, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu. Apa yang tidak menimpamu, yang meleset darimu juga tidak akan pernah menimpamu. Telah diangkat pena-pena pencatat takdir, bahkan lembaran-lembarannya pun sudah kering. Demikian mengajak untuk beriman kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang akan terjadi. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terjadi. Kalimat-kalimat yang agung dan ringkas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada anak kecil Abdullah ibn Abbas pada saat itu. Sehingga ketika kita mengajari anak-anak sejak dini, mengajari mereka dengan akidah-akidah yang benar, ini akan tertanam dalam hati mereka. Besok kemudian hari ketika mereka menjadi dewasa, dewasa dalam keadaan memiliki akidah yang benar, kalau kemudian mereka menjadi guru, mereka akan mengajarkan yang benar pula kepada anak didiknya. Mereka yang akan menjadi penerus estafet dakwah di kemudian hari. Inilah akidah yang benar ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, yang selalu dan langsung mengkaitkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran usikum ayyuhal abna al-a'za بتقوى الله عز وجل السر والعلن والمحافظة على أوقاتكم بالجد والاجتهاد والتعلم وأيضا احترام المكان الذي تكون فيه والمعلم الذي يعلمك، فأنت تدرس في مدرسة لها فضل عليك كبير. هذه المدرسة تخرجك من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وهذا المدرس الذي يعلمك له حق عليك، احترامه تقديره. فلا تتعدى حقوقه ولا تعامله كما تعامل زميلك الدراسة، بل أستاذك له عليك حق الاحترام والتقدير. وعلى هذا أيها الأبناء تسيرون، وإن شاء الله سوف تصلون، لأن من سار على الطريق يصل، ومن جد واجتهد وزرع فسوف إن شاء الله يحصد. فعليكم أيها الأبناء وأيها الإخوة أن تحافظوا على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم وتشكروه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالذي يسر لك هذا المكان تدرس وتتعلم وفرغك من مشاغل الدنيا وهيئ لك من يعلمك، هذه نعمة، نعمة كبيرة، ينبغي لنا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ونحافظ على أوقاتنا، وليكن أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الأبناء في هذه الأزمنة يتأثرون بالغرب والمشاهير، فيلبسون مثل ما يلبسون، ويأكلون مثل ما يأكلون، ويشربون مثل ما يشربون، ويمشون مثل ما يمشون. فالذي ينبغي لنا أيها الأبناء أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أحب قوم بعث يوم القيامة معهم بإذن الله، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نتشبه بسلفنا الصالح في أخلاقنا، في معاملاتنا، في جميع أمورنا. والعلم هذا الذي نتعلمه لابد نعمل به، لأن إذا تعلمنا ولم نعمل فماذا استفدنا؟ استكثرنا من الحجج علينا. ما فائدة العلم بدون عمل؟ العلم لا بد له من عمل. فإذا تعلمت اليوم شيء طبقه في حياتك اليومية، في بيتك، في أهلك، في دعوتك. لا بد لنا أن نعمل بما تعلمنا. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وآله وصحبه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. Selanjutnya Syekh Abdul Hadi rahimahullah taala mengatakan, dan terakhir, wahai anak-anak yang saya cintai, saya wasiatkan kepada antum semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di saat terang-terangan maupun secara tersembunyi. Jaga waktu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh-sungguh serta bersemangatlah dalam mencari ilmu. Hormati tempat dan guru yang telah memberikan ilmu kepada kalian. Kalian belajar di sekolah ini, yang berada di sekolah ini, tempat ini telah memberikan manfaat, telah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Demikian juga para pembimbing, para ustadz, para guru yang ada di madrasah ini telah memiliki jasa atas kalian, maka mereka berhak untuk dihormati. Jangan diperlakukan mereka seperti kawan saja, seperti teman saja, namun perlakukan mereka seperti orang-orang yang telah memberikan jasa kepada kita. Mereka itu sebagai guru-guru kita, guru-guru kalian. Dan dengan demikian insyaallah kalian akan sampai ke tujuan, mendapatkan ilmu, dan di akhirat sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berjalan di atas jalan yang tepat, maka dia akan sampai. Man sara 'ala ad-darbi wasala. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Man yazra' yahsud, siapa yang menanam maka dia akan panen, dia akan mendapatkan hasilnya. Dan kalian juga, anak-anak yang saya cintai, kalian juga harus menjaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Harus disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa tenang belajar, bisa mendapatkan ilmu. Ini adalah nikmat yang harus disyukuri. Karena sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua nikmat yang manusia tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Manfaatkan ketika kita sehat, manfaatkan waktu luang untuk mendapatkan yang terbaik. Para penyelenggara madrasah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar, sehingga kita tidak perlu mengurusi berbagai atau sebagian perkara, makan dan minum misalnya. Ini nikmat yang harus disyukuri. Jaga waktu untuk dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah Rasul alaihi salatu wasalam sebagai teladan kita dalam segala hal. Jangan menjadi seperti banyak anak di zaman ini yang terpengaruh mengidolakan orang-orang barat, para pemain bola dan lain-lainnya, sehingga cara berpakaian seperti mereka, potongan rambut seperti mereka, makan seperti mereka, gaya hidup seperti mereka. Jangan seperti itu. Jadikan teladan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mencintai satu kaum, nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama mereka. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dari mereka. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan kita. Demikian juga kita harus meneladani para salafus saleh, para ulama, para pendahulu kita, generasi yang saleh dari para sahabat dan para tabi'in dalam semua segi kehidupan, dalam ilmu dan ibadah. Demikian juga Syekh Abdul Hadi mewasiatkan agar supaya kita semua mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Apa faedahnya ilmu kalau tidak kita amalkan? Bahkan kalau kita banyak mendapatkan ilmu dan tidak diamalkan, itu berarti akan memperbanyak pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Hujjah-hujjah dari Allah akan ditanyakan kepada kita karena kita sudah tahu namun tidak mengamalkannya. Jadi ketika hari ini belajar sesuatu, ayo kita praktekkan dalam ibadah kita, dalam muamalah, dalam zikir kita dan lain-lainnya. Nah, maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, agar Allah memberikan manfaat kepada kita dari apa yang telah kita dengarkan, telah kita ketahui. Dan semoga Allah menjadikan itu ilmu yang bermanfaat kepada kita, hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini apa yang bisa disampaikan oleh Syekh Abdul Hadi Al-Umairi, semoga ini menjadi timbangan hasanah beliau di hari kiamat nanti. Dan saya menerjemahkan, kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan saya mohon maaf. Alhamdulillahi rabbil alamin.